Dia teleponlah temannya. Apa Nabi bilang cowoknya? Kasih kau pakai kau anu, apa itu? Headset supaya tidak dengar mamakmu di kamar. Pak mi. Nabi bilang cowoknya dari sebelah video call. Lihat kebedek kasih luar li data. Sedikit lagi turun leher tak? Ya. Cek depi. Buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi ketemu hamil anak tak. Kita gagal mendidik anak. Tidak semua yang dulu-dulu itu jelek. Dulu-dulu itu mendidik anaknya tidak ada sekolahnya. Tapi anaknya bisa jadi sukses. Kenapa kita sekarang gajinya suami tak jelas. Ada mobil dinasnya. Ada rumahnya baik. Ada pengawal-pengawalnya. Kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita? Nah, ini perlu kita evaluasi, renungkan kembali. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati. Luar biasa nih Pak Bupati. Ya, datang sholat subuh berjamaah dengan masyarakatnya. Dan luar biasa lagi di masjid. Berapa mi masjid kudatangi sholat subuh Pak? Ini ramai betul. Tiap hari begini nih Pak? Tiap hari? Luar biasa. Kalau ada Pak Bupati luar biasa penuh jamaah. Bagaimana kalau tiap hari Pak Bupati datang, maka ramailah masjid semua. Kita doakan Pak Bupati sehat walafiat. Ya, ada salam juga dari Pak Wakil Bupati. Beliau mau hadir sebenarnya, tapi tiba-tiba harus ke Makassar karena ada acara di Makassar yang tidak bisa diikuti Pak Bupati. Ya, Pak Bupati wakilkan. Namanya wakil lah. Kau wakili saya lah. Namanya wakil. Inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk ikhlaskan bapak saya. Ilahadati Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapu al-Fatihah.